Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqh Miyassar. Terakhir bahasan kita terkait permasalahan al-hadi, hukum-hukum terkait sesembelihan yang disembelih bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Juga telah kita baca permasalahan yang ketiga, sebagian dari permasalahan ketiga terkait macam-macam haji, bahwa sesembelihan yang disembelih oleh orang yang haji atau umrah, atau terkhusus orang yang haji, itu ada beberapa macam. Ada yang namanya haji tamattu wal qiran, sesembelihan yang dilakukan oleh orang yang haji tamattu dan haji qiran, dan ini hukumnya wajib. Orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, hukumnya wajib untuk menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tawatta'a bil umrati ila al-hajj, famastaysara min al-hajj." Barang siapa yang melakukan haji tamattu, jadi dia pertama melakukan umrah, kemudian dia bertahallul, kemudian setelah itu masuk lagi kepada amalan haji. Yani umrah dulu, umrah terlebih dahulu, baru melakukan ibadah haji kemudian. Ini namanya haji tamattu. Adapun qiran, maka hampir sama dengan tamattu, hanya saja haji qiran adalah seseorang yang menggabungkan dalam ibadah haji amalan umrahnya juga. Jadi dalam satu kali amalan dia gabungkan dua tujuan, dua niat, umrah dan haji. Orang yang melakukan haji tamattu dan qiran ini harus dan hukumnya wajib untuk menyembelih hewan kurban. Jika tidak mampu, maka tebusannya adalah berpuasa 10 hari. 3 hari dilakukan di hari-hari haji, dan 7 hari yang lainnya dilakukan di saat dia telah pulang kembali ke kampung halamannya. Itu macam kesembelihan yang pertama yang dilakukan orang yang melakukan ibadah haji. Kesembelihan yang kedua adalah haji al-jibran. Qala al-mu'allifun Allah ta'ala, macam kesembelihan yang kedua, haji. Haji itu adalah istilah kesembelihan yang dilakukan oleh orang yang haji, itu disebut haji. Atau adapun orang yang tidak haji, maka pada tanggal 10 di hari Idul Adha, mereka menyembelih hewan kurban yang diistilahkan dengan al-udhiyah. Al-udhiyah. Adapun untuk orang haji, maka istilahnya adalah al-haji. Haji al-jibran. Adapun haji jibran, maka itu adalah al-fidyah al-wajibah litarki wajibin aw irtikabi mahdhurin. Haji jibran, arti dari jibran adalah penambal, kesembelihan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menambal sesuatu yang kurang dalam manasik hajinya. Jadi di saat seseorang melaksanakan manasik ibadah haji, ada hal-hal yang kurang. Misalnya dia melakukan perkara yang haram untuk dilakukan bagi orang yang haji di saat ihramnya masih melekat badannya, atau dia meninggalkan sesuatu yang wajib, ada hal yang kurang dalam ibadah dia. Sehingga ini butuh untuk ditambah, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban haji al-jubran yang berbentuk al-jubran sebagai penambal ibadah haji itu harus dilakukan bagi orang yang meninggalkan salah satu dari kewajiban haji atau melakukan sesuatu yang dilarang bagi orang yang sedang ihram. Telah kita pelajari kewajiban-kewajiban haji, hal-hal yang harus dilakukan bagi orang yang haji, dan tidak boleh seorang yang melaksanakan ibadah haji meninggalkannya. Demikian pula telah kita pelajari larangan-larangan yang dilarang untuk bagi orang yang sedang ihram, yang masih dalam keadaan ihram, dia tidak boleh melakukan apa-apa yang dilarang bagi orang yang sedang mahrim tersebut. Jika mereka melanggar, maka terdapat tebusan. Dia harus menambal pelanggarannya tersebut dengan menyembelih. Sembelih yang disebut dengan haji al-jubran. Sembelih ini adalah haji al-jubran. Atau juga haji jubran ini disebabkan au bisababil ihsari inda wujudi sababi. Haji jubran ini juga disyariatkan dan diharuskan untuk disembelih bagi orang yang ihsar, yang tertahan. Tertahan, maksudnya tertahan, yakni tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya di tengah-tengah. Ibadah haji terputus dan dia ada halangan, tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya. Maka dia tidak sempurna ibadah hajinya, sehingga dia harus menambalnya dengan menyembelih hewan kurban. Jadi haji jubran, haji sesembelihan al-jubran, kurban al-jubran, ini bisa disebabkan karena seseorang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram atau terhalang untuk melanjutkan ibadah hajinya dan belum sempurna ibadah hajinya. Liqaulihi ta'ala fa'in ahsirtum famastai saram minal hadi. Apabila kalian tertahan, maka harus kalian untuk menyembelih al-hadi. Tertahan, yakni al-ihsar. Seorang tertahan maksudnya tidak sempurna dalam melaksanakan amalan hajinya. Ada banyak sebab, misalnya seperti dia dikepung oleh musuh, tertahan oleh musuh, ditangkap oleh musuh sehingga dia tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya. Atau dia di tengah pelaksanaan ibadah haji sakit, jatuh sakit berat, tidak mampu lagi untuk melanjutkan ibadah hajinya tersebut. Atau sebab-sebab yang lain. Kesimpulannya dia tidak sanggup untuk melanjutkan, terputus di tengah jalan. Maka ini orang yang harus juga menyembelih hewan kurban sebagai tebusannya untuk menambal kurangannya tersebut. Wa liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman." Barang siapa yang lupa melaksanakan kewajiban, salah satu dari kewajiban haji, au tarakahu, atau dia meninggalkan kewajiban, salah satu yang lupa melaksanakan an-nusuk ibadah hajinya, au tarakahu, atau dia meninggalkannya, salah satu dari kewajiban tersebut, fal yuriq daman, maka hendaknya dia untuk menyembelih hewan kurban. Inilah haji al-jubran. Wa hadha an-naw' la yajuzu al-aklu minhu bal yatasaddaqu bihi 'ala fuqara'il haram. Haji al-jubran ini tidak boleh untuk dimakan oleh pemiliknya. Seorang yang menyembelih haji al-jubran sebagai penambal, dia tidak boleh makan darinya. Bal yatasaddaqu bihi 'ala fuqara'il haram. Akan tetapi dia sedekahkan untuk orang-orang fakir yang ada di Makkah, yang ada di wilayah haram. Tadi yang pertama, haji tamattu' wal qiran. Haji yang dilakukan, yang disembelih oleh orang yang haji tamattu' dan qiran. Ini wajib dan boleh bagi atau sunnah bahkan bagi mereka untuk makan sesembelihan yang mereka sembelih. Ada pun jenis yang kedua yaitu hajjul jubran, sesembelihan yang jubran untuk penambal, maka yang tidak boleh untuk dimakan oleh pemilik, tapi disurahkan untuk orang-orang fakir. Macam yang berikutnya dari hewan kurban yang berikutnya adalah hajjul tatawwu, haji at-tatawwu, yaitu haji sunnah, kesembelihan yang sunnah untuk dilakukan bagi orang yang haji dan umrah. Wahuwa mustahabun li kulli hajin wa li kulli mu'tamir. Kesembelihan adalah mustahab sunnah bagi orang yang haji dan orang yang umrah. Orang yang haji, jika itu haji mukti, tamattu atau haji qiran, dia wajib untuk menyembelih hewan kurban. Tetapi juga ada haji yang sunnah. Misalnya, dia sudah menyembelih hewan yang wajib. Sudah melaksanakan apa yang wajib bagi dia. Jika dia ingin menyembelih lagi, maka itu sunnah. Itu adalah sembelihan yang sunnah. Atau orang yang haji ifrad. Jadi bukan haji tamattu dan bukan haji qiran. Haji ada tiga macam, tamattu, qiran, sama ifrad. Tamattu dan qiran ini wajib untuk menyembelih hewan kurban. Adapun yang haji ifrad, apa itu haji ifrad? Itu sendirian, tidak menggabungkan dalam ibadah hajinya amalan umrah. Sendirian di ibadah haji, munfarid, sendiri, terpisah dari amalan umrah. Jadi dia tidak umrah pada bulan-bulan haji, dan dia tidak pula meniatkan dalam hajinya ibadah umrah. Ini adalah haji ifrad. Orang yang haji ifrad, dia tidak wajib untuk menyembelih hewan kurban. Tapi apa hukumnya? Sunnah. Ini kesembelihan kurban baginya adalah sunnah. Demikian pula orang yang umrah. Orang yang umrah, sunnah bagi dia untuk menyembelih hewan kurban. Saat umrahnya. Setelah selesai tawaf, selesai sa'i, saat mencukur rambutnya, maka disunahkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak wajib bagi orang yang umrah, tidak wajib. Tapi sunnah. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan atau iqtida' dalam rangka mengikuti An-Nabi alaihi salatu wasallam. Faqad ahda mi'ata badanah fi hajjatil wada'. Karena beliau alaihissalatu wassalam dahulu, beliau berkurban sebanyak 100 ekor unta pada hajjatul wada', di saat haji perpisahan. Di saat haji, beliau menyembelih 100 ekor unta. Yang wajib hanyalah satu. Tetapi beliau alaihissalatu wassalam melebihkan bahkan menyembelih lebih dari itu. Maka itu hukumnya sunnah. Sama seorang di saat udhiyah, saat dia berkurban di Idul Adha, boleh dia menyembelih berapapun hewannya ingin dia kurbankan, maka itu sunnah bagi dia. Tidak harus satu atau berapa jumlahnya, tidak. Setelah jika dia ingin lebih dari itu, maka itu sunnah. Qala wa yustahabbul aklu minhu. Dalam haji tatawwu, kesembelihan yang sunnah ini disunnahkan untuk makan darinya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam amara min kulli jazurin bi bid'atin. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dahulu beliau memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap satu unta. Dari setiap satu unta, Nabi alaihi wasallam meminta untuk diambilkan sepotong daging darinya. Fatu biqat wa akala minha, maka dimasak daging tersebut, kemudian beliau makan darinya. Wa syariba min maraqiha, dan beliau juga minum sebagian dari kuahnya. Wal bad'atu al-qita'atu min al-lahm. Bad'ah, kata bad'ah, yani dalam yang beliau sebutkan di awal tadi, min kulli jazurin bi bad'atin tubihat. Nabi SAW merintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap unta bab'ah, yaitu apa? Al-qit'ah minallah. Bab'ah artinya sepotong dari daging. Kesimpulannya adalah sunnah. Dalam haji yang sunnah ini, seseorang makan darinya. Karena perbuatan Nabi SAW, beliau makan dari apa yang beliau kurbankan tersebut. Qala wa yajuzu li ghairi al-muhrim an yab'atha hadiyan ila Makkah litudhbaha biha. Kemudian beliau di sini menyebutkan sebuah permasalahan, yaitu bagi orang yang tidak ihram atau bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Bukan orang haji, orang yang sedang tidak haji. Boleh bagi dia, bagi orang yang tidak ihram, an yab'atha hadiyan, untuk mengirimkan sesembelihan atau kurbannya ke Makkah. Ila Makkah itu bahabiha, untuk disembelih di sana. Baik mengirimnya tersebut dengan barangnya. Jadi dia kirim, misalnya dia tinggal di dekat di daerah Makkah, kemudian mengirimkan hewannya dalam bentuk hewan. Atau boleh juga dia kirimkan dalam bentuk nominal uang, kemudian dibelanjakan di sana. Hewan kurban kemudian dikurbankan di Makkah. Ini boleh, termasuk mengirimkan sembelihan di Makkah. Walaupun dia tidak ihram, tetap boleh bagi dia untuk mengirimkan sesembelihan yang untuk disembelih di Makkah. Taqarruban ila Allah Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuhramu alaihi syai'un mimma yuhramu ala al-muhrim. Dan orang yang seperti ini, yakni orang yang mengirimkan sesembelihannya ke Makkah untuk disembelih di sana, tidak diharamkan atas dia apa-apa yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Orang yang sedang ihram, diharamkan bagi dia hal-hal yang diharamkan untuknya, karena ihram dia. Dan hal-hal yang ini, perkara yang haram ini, tidak diharamkan bagi yang selain muhrim. Maka jika ada orang yang ingin mengirimkan sebeliannya ke Makkah, walaupun dia tidak ihram, boleh. Hukumnya boleh. Dan tidak diharamkan bagi dia apa-apa yang diharamkan bagi orang yang ihram. Karena dia tidak ihram. Orang yang ihram tidak boleh mencukur rambut misalnya. Maka orang ini tidak mengapa dia mencukur rambutnya, tidak mengapa dia memotong kukunya, tidak mengapa dia memakai pakaian yang berjahit atau yang berbentuk, dan seterusnya. Intinya, boleh-boleh saja seorang itu, walaupun dia tidak ihram, untuk mengirimkan hewan kurbannya ke Makkah untuk disembelih di sana. Dan juga menunjukkan tentang masalah ini adalah dalil hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang Muslim, bahwa Nabi SAW beliau pernah mengirimkan hadiyunya, mengirimkan hewan kurbannya ke Makkah di tahun ke-9 dari Hijriah. Di sana kita siah milad hijrah. Itulah jenis haji yang berikutnya. Haji yang ketiga. Jadi ada haji talattu al-qiran, yang kedua haji jubran, dan yang ketiga haji at-tatawu, yaitu haji sunnah. Yang keempat, ar-rabi' hadiyun nadar. Hadiyun nadri. Haji sesembelihan nadar, yang disebabkan oleh nadar. Wa huwa ma yanduru al-hajj taqarruban ila Allah 'inda al-bait al-haram. Itu sembelihan yang dinadarkan oleh orang yang haji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih di Baitul Haram. Haji nadar, sembelihan yang sebabnya adalah karena nazar dia. Jadi seorang bernazar. Sebelum berangkat haji dia sudah bernazar. saya nanti akan menyembelih hewan kurban atau menambah sesembelihan hewan kurban saya. Selain yang wajib, saya akan menambah mengamalkan yang sunnah. Dia sudah bernadar, maka ini harus menjadi wajib bagi dia. Yang asalnya tidak wajib, jika dia sudah nadarkan, maka menjadi wajib. Nah, semua ibadah, semua amalan yang asalnya mubah dan tidak wajib, yang asal hukumnya tidak wajib untuk dia lakukan, tapi jika itu sudah dinadarkan dan menjadi nadar dia, maka berubah statusnya menjadi sesuatu yang wajib dikarenakan nadar dia. Wajibul wafa'u bihadzal nadar, dan wajib menunaikan nadar ini, dan wajib menunaikan nadar ini. Tsummal yaqdu tafadahum, Allah berfirman, tsummal yaqdu tafadahum wal yufu nuzurahum, kemudian hendaknya mereka itu menghilangkan kotoran yang ada pada mereka, wal yufu nuzurahum, dan menunaikan nadar-nadar mereka. Inilah hadis nadar. Ini hadis sembelian yang sudah dinadarkan oleh seorang, maka ini menjadi wajib hukumnya bagi dia. Wala yajuzul aklu min hadzal haji, dan tidak boleh memakan dari sesembelihan ini. Bagi orang yang sudah nadar, maka sesembelihan yang dinadarkan untuk disembelih tersebut tidak boleh dia makan darinya. Kenapa? Karena dia telah meniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia tidak boleh memakan dari sesembelihan tersebut. Jadi ada macam-macam hadiah yang boleh dimakan dagingnya oleh pemiliknya, dan ada yang tidak boleh. Yang boleh dimakan adalah hadiah tamattu wa qiran dan hadiah sunnah. Hadiah tamattu dan hadiah qiran yang pertama, dan yang kedua adalah hadiah sembelian yang sunnah. Sunnah seorang menyembelih lebih dari satu, atau dia tidak wajib menyembelih, kemudian dia menyembelih hewan kurban, maka sunnah bagi dia untuk memakan dari hewan yang dia kurbankan tersebut. Adapun yang tidak boleh dimakan dari dagingnya adalah hadyul jubran, hewan kurban, sembelihan yang disebabkan oleh kekurangan yang ada dalam ibadah haji dia. Maka ditambah dengan sembelihan ini, maka yang tidak boleh dimakan, demikian pula hadi an-nadar, hadi yang disebabkan oleh nadar seseorang. Kemudian masalah berikutnya, waktu dzabhil hadi, waktu penyembelihan al-hadi. Bagi orang yang haji, kapan waktu menyembelihnya? Qala hajju tamattu'i wal qirani yabda'u waqtuhu min ba'di salati al-'id yawm an-nahri ila akhir ayyam at-tashriq. Jadi telah kita ketahui macam-macam haji. Sudah kita tahu macam-macam haji. Nah, kita akan bahas kapan waktu penyembelihannya. Jenis haji tamattu wal qiran, haji tamattu wal qiran itu disembelih waktunya mulai ba'da salatil id yaum an-nahr, setelah salat id di tanggal 10 hari nahr, Idul Adha, ila akhir ayyam at-tashriq, bermula dari setelah selesai salat id sampai akhir hari tashriq, sampai sebelum terbenamnya atau sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Hari-hari tashriq yaitu 11, 12, 13. Yaum an-nahr adalah tanggal 10. Maka mulai dari tanggal 10 setelah salat Id sampai tanggal 13 ketika terbenamnya matahari. Itu waktu penyembelihan haji tamattu wal qiran. Dan dijelaskan para ulama terkait masalah salat Id. Salat Id ini tidak diwajibkan bagi orang yang haji. Dan orang yang haji itu biasanya tidak melaksanakan salat Id, atau tidak disyariatkan bagi mereka untuk melaksanakan salat Id. Kenapa? Karena mereka lebih sibuk dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi setelah wukuf di Arafah tanggal 9, mereka kemudian bermalam di Muzdalifah. Kemudian di pagi hari setelah salatul fajr, mereka berangkat di tanggal 10 tersebut di pagi hari menuju Mina. Sudah tidak ada waktu lagi untuk salat Id, menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah, mereka harus mencukur rambut atau tawaf dulu. Tawaf dari Ka'bah, kemudian sa'i bainas Safa wal Marwah, kemudian setelah itu mencukur rambut, kemudian menyembelih hewan kurban. Jadi tidak sempat mereka untuk salat Id, dan juga tidak wajib bagi mereka untuk salat Id. Ini bagi orang yang haji. Adapun selain haji, maka wajib atau sunnah muakkadah ala khilaf bainal ulama, disyariatkan bagi mereka untuk salat Id, yaitu selain orang yang haji. Akan tadi sebagian ulama juga menyebutkan bahwa melempar jumrah Aqabah itu bagi orang yang haji itu kedudukannya seperti salat Id. Melempar jumrah Aqabah bagi orang yang haji kedudukannya seperti salat Id. Sehingga kapan waktu menyembelih bagi orang yang haji karena mereka tidak ada salat Id, maka kapan waktunya? Jawabannya setelah mereka melempar jumrah Aqabah. Jadi jumrah Aqabah itu ibarat kerikil-kerikil jumlah 7, nanti akan mereka lempar. Di saat tanggal 10 tersebut, dari yang paling kecil ada 3 jumrah. Jumrah Sughra, kemudian Kubra, kemudian Wusta, kemudian yang Kubra. Jadi setelah melempar jumrah Aqabah, maka itulah waktu untuk menyembelih hewan kurban mereka. Qala amma dhabhu fidyatil adan wal-lubsi fahina fi'alihi. Adapun hajjul jibran, tadi haji tamattu' dan haji sunnah. Haji tamattu' dan haji sunnah masuk juga dalam haji tamattu'. Itu disembelih dimulai dari setelah melempar jumrah Aqabah atau setelah salat Id sampai akhir tanggal 13. Amma dzabhu fidyatil adha, adapun terkait haji al-jibran, haji jibran, kesembelihan yang disebabkan oleh kekurangan yang ada dalam hajinya untuk penambal, seperti fidyatul adha, beri tebusan untuk gangguan yang ada dalam ibadah hajinya, wal libs, mengenakan pakaian yang diharamkan, fahina fi'alihi, maka sembelian itu dilakukan kapan disembelih hewan kurban itu, kapan disembelih bagi orang yang melakukan pelanggaran di saat hajinya. Jawabannya, waktu penyembelihannya adalah di saat dia melakukan kekurangan tersebut. Di saat dia melakukan kekurangan tersebut. Jadi, di saat seorang melakukan perkara yang haram, tidak boleh bagi orang yang haji untuk mencukur rambut. Maka jika dia mencukur rambutnya, dan dia masih haram, maka di hari itu juga dia disyariatkan untuk menambal dengan menyembelih hewan kurban. Dan tidak perlu dia menunggu sampai tanggal 10. Fahina fi'alih, maka itu disyariatkan di saat terjadinya kekurangan tersebut. Wa kadzal fidyah al-wajibah li tarki wajibin. Demikian pula fidyah, kesembelihan yang disembelih di saat dia melakukan atau di saat dia meninggalkan yang wajib atau di saat dia melakukan yang haram, itu disembelih di saat dia melanggar. Di saat dia melanggar, maka itu di saat itulah dia diwajibkan untuk menyembelih hewan kurbannya tersebut sebagai tebusan. Dan tidak perlu dia menunggu di tanggal 10. Tetapi seorang yang tidak mendapatkan hewan kurban, apa yang harus dia lakukan? Bagi orang yang ada pelanggaran dalam ibadah hajinya, ada kekurangan dalam ibadah hajinya, jawabannya dia berpindah kepada puasa, berpindah kepada puasa seperti orang yang haji teratur, tidak mau menyembelih, atau berpindah kepada puasa 10 hari, 3 hari di hari-hari haji, dan 7 harinya di kampung halamannya. Kalau amma damul ihsar fa'inda wujudi sababih. Adapun sesembelihan yang disebabkan oleh halangan al-ihsar, tertahan, seseorang tidak mampu menyelesaikan ibadah hajinya, maka itu kapan disembelih kesembelihannya? Fa'inda wujudi sababih. Ini orang yang tidak mampu menyelesaikan ibadah hajinya karena ada halangan, dia harus menyembelih hewan sebagai tebusannya. Kapan disembelih? Kapan waktunya? Jawabannya di saat ada sebabnya. Dan di saat itu juga, di saat dia terhalang, sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ibadah hajinya, maka di saat itulah dia disyariatkan untuk menyembelih hewan kurbannya. Dan ini tidak boleh dimakan. Hadi yang seperti ini tidak boleh dimakan dari dagingnya. Wa huwa syatun. Dan hewan kurban itu berupa syah, kambing, atau domba, atau subuh ubadana, atau boleh dia memilih sepertujuh dari unta, atau subuh ubaqara, sepertujuh dari sapi. Bagaimana yang ma'ruf dalam hewan kurban. Qawlihi ta'ala fa'in aqsirtum fa'mastai salam idan. Ini berdasarkan zahir firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in aqsirtum, jika kalian terhalang dan tertahan, maka disitulah, maka saat itulah kalian mendapat kewajiban untuk menyembelih al-haji. Itulah waktu penyembelihan hewan kurban bagi orang yang haji. Kesimpulannya, bahwa haji tamattu dan qiran dan juga haji sunnah itu disembelih pada tanggal 10 setelah Rumi Jamrah al-Aqabah sampai terus bergulir waktunya sampai tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Adapun terkait hewan kurban bagi orang yang kesembelihan bagi orang yang ada kekurangan dalam ibadah hajinya, maka itu disembelih waktunya, waktu penyembelihannya adalah di saat dia melakukan pelanggaran tersebut sebagai penambalnya, di saat itu juga. Kemudian sekarang kita bahas permasalahan berikutnya, maka adalah tempat penyembelihan. Di mana tempat seorang menyembelih ibadah menyembelih hewan kurban tersebut? Qala haji tamattu'i wal qiran as-sunnah yudhbaha bi Mina. Dalam haji tamattu', sembelihan orang yang haji tamattu' dan haji qiran disunnahkan untuk menyembelih di Mina. Di Mina. Inilah sunnah. Karena Nabi SAW dahulu beliau menyembelih di tempat tersebut. Juga dalam hadis disebutkan itulah yang sunnah. Wa in dzabahahu fi ayyi juz'in min ajza'il haram jaza. Akan tetapi jika seorang menyembelih hewan kurbannya di wilayah haram manapun, maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa. Tapi yang lebih sunnah yaitu di Mina. Di luar Mina apakah boleh? Jawabannya boleh, selama masih di kawasan haram. Selama masih di kawasan haram. Jadi Makkah itu luas. Dan di Makkah itu ada kawasan batasan-batasan haram. Dan batasan haram adalah batasan suci, terhormat, mulia dia. Orang kafir tidak boleh masuk batasan haram ini. Pohon yang tumbuh di batasan haram tidak boleh dicabut dan tidak boleh dipotong. Kecuali yang mengganggu. Dan tidak boleh membunuh binatang yang hidup di tempat haram tersebut, jangan mengganggu juga. Nah, di tempat itulah disyariatkan menyembelih hewan kurban bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Wa kadzalika fidyatu tarkil wajib. Demikian pula sembelihan fidyah orang yang melanggar. Baik, orang yang melanggar itu bisa dia melanggarnya meninggalkan yang wajib atau melanggarnya itu melakukan yang haram, itu sama-sama melanggar pelanggarannya. Jadi maksiat itu atau keharaman itu bukan hanya melakukan maksiat saja, perkara yang diharamkan saja, tidak, meninggalkan yang wajib itu juga perkara yang haram, sehingga semua adalah perkara yang haram. seseorang mendapatkan dosa bukan hanya sekedar berbuat maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang saja. Tidak. Tetapi meninggalkan yang diperintahkan itu sudah maksiat. Itu adalah perkara yang haram juga. Sehingga kita sebut pelanggaran. Bagaimana jika fidyah tarkil wajib, demikian pula fidyah sembelihan yang disebabkan oleh pelanggaran, baik meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, fala tudzbahu illa bil haram, itu juga tidak boleh disembelih kecuali di tempat haram dan di wilayah haram tersebut. Jadi haji tamattu dan qiran, demikian pula pada haji penambal, sembelihan yang diwajibkan disebabkan oleh kekurangan dan pelanggaran dalam hajinya, itu harus dilakukan di al-haram, di wilayah kawasan haram. Tetapi di sana ada satu kesembelihan yang dibolehkan dan tidak perlu disembelih di wilayah haram. Yaitu apa? Ada hajjul ihsar. Selain haji sesembelihan al-ihsar, orang yang tertahan. Orang yang tertahan, maka dia tidak perlu menyembelih hewan kurbannya, kesembelihannya yang wajib dia sembelih di wilayah haram. Tidak wajib. Fayadbahahu fi mawdi'ihi. Maka, di mana dia tempat menyembelihnya? Jawabannya, dia menyembelihnya di tempat di mana dia tertahan. Di mana dia tertahan? Dia, jika dia tertahan di wilayah haram, maka di tempat tersebut dia menyembelih. Dan jika dia tertahan di luar wilayah haram, maka di situ juga tempat dia menyembelih. Itu terkait tempat penyembelihan. Asalnya di tempat yang haram. Di wilayah haram, kecuali satu. Bagi orang yang terhalang untuk menyelesaikan ibadah hajinya, maka dia di tempat terhalangnya tersebut. Amma siyamu fayujizihu fi kulli makan. Adapun terkait puasa, tadi seorang yang tidak mampu menyembelih kesembelihan yang wajib bagi dia, baik hadi tamattu atau qiran atau hadi jubran, tidak mampu dia menyembelih hewan kurban, maka apa yang harus dia lakukan? Berpuasa 10 hari, 3 harinya di hari-hari haji. Kapan dan di mana tempatnya dia harus berpuasa? Jawabannya, di kulli makan, di mana saja. Tidak ada batasan tempat tertentu. Selama itu di hari-hari haji dia, maka boleh dia berpuasa. Boleh dia berpuasa. Dan mulainya puasa ini dibolehkan di saat awal dia ihram. Di saat awal dia ihram masuk untuk umrah atau masuk untuk haji. Seorang dia dari awal sudah tahu bahwa dia tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Dan dia hajinya tamattu misalnya. Dia akan masuk umrah dulu, kemudian baru selesai umrah, tahallul, kemudian baru masuk lagi ibadah haji pada tanggal 8. Di awal haji dia sudah yakin. Dan dia sudah tidak ada niat untuk menyembelih hewan kurban. Dan dia hajinya tamattu. Maka, kapan dimulai wajibnya puasa dia? 3 hari. Dimulai dari awal di saat dia masuk kepada ihram umrah. Dari awal tidak mengapa dia sudah mulai berpuasa 3 hari tersebut. Jadi walaupun belum masuk ibadah haji, tapi itu sudah di hari-hari haji. Itu sudah masuk di hari-hari haji, maka boleh dia berpuasa. Dan tidak harus di tanggal 11, 12, 13, tidak. Walaupun di sebelum itu, walaupun di bulan Dzulqa'dah, maka tidak mengapa seorang misalnya dia berangkat ke Makkah dan dia melakukan haji tamattu. Tanggal 20 dia umrah. Padahal hajinya masih tanggal 8, 9, tanggal 8 dan 9. Tanggal 9 dia baru haji. Jadi umrah dulu dia tanggal 20 umrah. Di saat ihram umrah boleh sudah bagi dia untuk berpuasa. Puasa 3 hari. Umrah, kemudian dia tahallul, selesai dari umrah, dia menunggu sudah. Boleh juga di hari-hari dia menunggu untuk haji, untuk berpuasa juga. Biasanya 3 hari, dan 3 hari yang lainnya, dia dilakukan di saat dia sudah pulang dari hajinya. Tidak harus dia sampai ke rumahnya, ke kampungnya. Selama dia sudah keluar, sudah pulang, ini sudah tidak pulang, berpaling dari Makkah untuk menuju kepulangannya. Mungkin dia mampir ke suatu tempat, ke Madinah, atau mampir ke tempat-tempat lain, maka sudah boleh bagi dia untuk berpuasa. Selama dia sudah berpuasa 7 hari itu sudah boleh. Dan tidak harus sampai ke kampung halamannya. sebenarnya dia sudah kembali dari Makkah, sudah kembali dari haji, itu sudah boleh berpuasa 7 hari tersebut. Fala wal mustahabbu an yasuma 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'a ila ahli. Dan yang sunnah dalam puasa ini, puasa 10 hari ini bagi orang yang tidak mampu al-haji untuk menyembelih hewan kurban, yang wajib untuk berpuasa 3 harinya di hari-hari haji. Kapan hari-hari haji dimulai? Yaitu ketika dia sudah mulai masuk ihram umrah. 3 hari di hari-hari haji dan 7 harinya di saat dia telah kembali ke keluarganya. Iqauli ta'ala fa'idha amintun faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Jika kalian telah merasa aman, maka barang siapa yang tamatta' melakukan haji tamattu' famastaisara minal hadi, maka dia harus menyembelih al-haji. Faman lam yajid, maka Allah mengatakan barang siapa yang tidak mampu dan tidak mendapati sembelian hewan kurbannya, fasyamu talatati ayyam, maka dia harus berpuasa 3 hari fil haj, di hari hajinya, wasab'atin idza raja', dan 7 hari di kepulangannya. Tilka asharatun kamilah, itulah 10 bilangan yang sempurna. Itu terkait tempat penyembelian. Kemudian masalah berikutnya, qala wa yustahabbu an yadhbah al hajj bi nafsihi, disunnahkan bagi orang yang berkurban, baik orang yang haji ataupun orang yang tidak haji, selama dia berkurban di hari Aid, yang sunnah adalah menyembelih dengan tangannya sendiri, menyembelih dengan dirinya sendiri, berdasarkan perbuatan Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas dan juga yang lainnya, bahwa Nabi SAW dahulu pernah menyembelih 63 ibil, 63 ekor unta. Dia menyembelih 63 ekor unta ini selain yang 100 tadi. 100 tadi itu di saat jatul wada, di saat beliau haji. Dan juga beliau pernah berkurban sebanyak 63 ekor unta. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Tahu apa? Ini sambungan hadis yang hajatul wada apa? Ini apa? Ini bukan 63 yang lain, ini 100. Ini di saat hajatul wada dari Nabi SAW. Di saat haji, hajatul wada, beliau menyembelih berapa tadi? 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta itu Nabi SAW melakukan nahar. Nahar itu bukan menyembelih, tapi lomba. Jadi leher unta itu ditombak, dilubangi bagian leher bawahnya. Jadi beda antara unta dengan sapi, kambing, cara membunuhnya itu beda. Unta itu dinahar, bukan didarah. Kalau darah itu sapi, kambing. Jadi kalau unta dinahar, yang dilukai, disobek bagian leher bawah, itu langsung darah keluar banyak dan unta itu cepat jatuh dan mati. Nabi SAW dahulu beliau berkurban sejumlah 100 ekor unta. Dan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sejumlah 63 ekor unta. Jadi 63 itu beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Dan sisanya beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan menyembelih yang tersisa. Maka ini yang sunnah, menyembelih dengan tangannya sendiri. Qala wa in anaba ghayrahu fala ba's. Fala ba's bidzalik. Dan jika seorang mewakilkan kepada yang lain, maka tidak mengapa juga. Tetapi yang sunnah menyembelih dengan tangan sendiri. Wa yustahabbu an yaqula 'inda dzabhi bismillah, yani kecuali jika seorang khawatir tidak mampu atau dia yani tidak mampu atau bisa mengotorkan dirinya atau kambingnya, maka boleh dia mewakilkan kepada yang lain. Misalnya seorang khawatir tidak pandai dan dia belum pernah dan belum pernah belajar, mungkin takut dia. Ya, lebih bagus bagi dia belajar dulu baru mulai menyembelih. Atau khawatir akan terjadi mafsadah, maka tidak mengapa dia mewakilkan kepada yang lain. Qala wa yastahabbu an yaqula 'inda dzabh bismillahi allahumma hadza minka wa laka. Dan disunahkan di saat menyembelih hewan kurban mengucapkan bismillah allahumma hadza minka wa laka, ya Allah, ini hewan ini darimu, rezeki darimu dan untukmu. Bismillah, ucapan bismillah ini bukan sunnah. Ucapan bismillah, kata bismillah ini yang wajib. Bahkan syarat dalam penyembelihan, kesembelihan, semua sembelih itu harus diucapkan dengan basmalah. Bismillah. Wala ta'kulu, Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, dan janganlah kalian makan hewan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya di saat menyembelihnya. Fakulu mimma yuzkar ismullahi alaihi, dan juga ada yang lain Allah mengatakan, fakulu, makanlah. Terhadap, makanlah hewan-hewan yang disembelih dengan mengatasnamakan nama Allah Azza wa Jalla. Fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi. Maka perintah ini menunjukkan bahwa tidak sah dan tidak boleh memakan hewan kurban atau hewan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah. Dan statusnya menjadi bangkai. Tidak boleh dimakan. Jadi tanpa basmalah, maka yang wajib adalah basmalah. Adapun setelah basmalah, selain lafad-lafad yang selain basmalah, maka itu hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sunnah. Dan yang wajib adalah basmalah. Allahumma hadza minka, walaka ya Allah ini minka, darimu, yani rizki darimu. Ya Allah, hewan ini adalah sembelihan yang datang darimu. Aku bisa berkurban ini karena rizki yang kau berikan kepadaku. Dan juga menunjukkan seorang yang berkurban, kurban itu dia lebih mencintai Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kuatnya iman seorang hamba terhadap Allah, yaitu dia berkurban. Mengorbankan harta yang dia miliki, yang padahal itu dia cintai. Dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis yang lain ada lafaz-lafaz yang lain, misalnya bismillah. Nabi alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain beliau mengatakan, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah hewan ini, hewan kurban yang dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan juga ada lagi dalam hadis yang lain, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Nabi alaihi wasallam berkurban beliau mengatakan, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku yang ada di rumah. Ini yang semisal ini yang sunnah. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, yang diwakilkan, ya berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini dariku dan dari keluargaku. Atau juga dia mengucapkan Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah ini darimu dan untukmu, ikhlas untukmu. Ini jika seorang menyembelih dan itu adalah sembelihannya sendiri. Dan jika itu adalah sembelih orang lain, maka dia mengatasnamakan orang lain. Allahumma hadza an fulan, ya Allah ini dari fulan. Ini dari fulan dan fulan. Kemudian kita lanjutkan, itu terkait sunnahnya menyembelih dengan dirinya. Qala amma syurutul haji fahiya syurutul udhiyah nafsiha. Adapun syarat-syarat haji, hewan kurban, maka itu sama dengan syarat-syarat udhiyah. Al-awwal ayyakuna min bahimatil an'am. Setelah kita bahas permasalahan ini, coba kita baca. Qala ayyakuna min bahimatil an'am, syarat hewan kurban yang sah dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu yang pertama harus dari jenis hewan ternak. Yaitu apa hewan ternak itu? Yaitu ibil, unta, sapi dan kambing atau domba. Yang kedua, yakuna khaliyan minal uyubi allati tamna'u al-ijza'. Yang kedua, harus bersih dan tidak ada cacat yang bisa menghalangi sahnya kurban tersebut. Jadi ada cacat-cacat yang membuat hewan kurban itu tidak sah. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan dahulu. Al-kal maradi wal awari wal araji wal hazar. Seperti sakit yang sangat jelas, buta yang sangat jelas, buta sebelah. Demikian juga pincang dan kurus, kering. Itu cacat-cacat yang tidak bisa dijadikan sebagai kurban dan tidak sah. Yang ketiga, al-tawafara fihi as-sinul masyru'ah. Masuki usia yang cukup. Usia yang cukup. Al-ibil khamsu sanawat. Unta itu harus cukup usianya 5 tahun. Wal baqaru sanatan. Sapi harus sempurna 2 tahun. Wal ma'is sanah. Ma'is adalah kambing jantan atau kambing jawa. Kambing kacan itu 1 tahun. Wakon, domba itu adalah setengah bulan, setengah tahun. Sittatu ashhur, 6 bulan. Demikian juga syarat yang lain yang belum disebutkan beliau adalah tempat dan waktu. Jadi ada waktu yang harus dipenuhi dalam menyembelih hewan kurban, harus pada waktunya. Jika hewan kurban tersebut disembelih di luar waktu, maka itu bukan hewan kurban. Menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, maka itu dianggap sebagai hewan kurban. Demikian pula di tempatnya. Di tempatnya, yakni bagi orang yang melakukan ibadah haji harus pada tempatnya. Haji tamattu wal qiran, demikian juga sembelihan yang sunnah, sembelihan yang disebabkan oleh pelanggaran, itu semua disembelih di tempat yang sudah ditentukan, yaitu tempat wilayah haram. Maka itulah syarat-syarat dalam penyembelihan al-haji. Dan dengan ini kita selesai dari pembahasan tentang macam-macam al-haji dan juga syarat-syarat penyembelihan hewan kurban. Mungkin kita cukupkan dari sini. Takdir Allah Taala Rasulullah Sallam Barakah Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin.